orang yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini dengan membawa rahmah, membawa rahmat bagi segenap alam semesta, dan beliau adalah orang yang senantiasa memperhatikan terhadap orang-orang di sekitarnya. Maka banyak sisi kehidupan yang harus kita pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk kita tiru dan untuk kita tunaikan, laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang kita baca tadi disebutkan, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kalimat ini merupakan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada min rahmatillahi azza wa jal, wa ay an ya'tiya al-insanu minal awamiri bima yastati'u. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini merupakan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal. Seseorang menunaikan perintah, menunaikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bima yastati', sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat ke-16, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat ke-286, Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, famastata'ahu al-insanu minal wajibat ad-diniyah fa'innahu yaf'aluhu. Apabila seseorang mampu untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya di dalam urusan agama, maka sungguh ia harus mengerjakannya. Wa ma lam yastati' fa'innahu yasqutu anhu hatta yazula udhruhu. Maka apabila ia tidak mampu untuk menunaikan kewajiban-kewajiban itu, gugurlah kewajiban-kewajiban tersebut pada dirinya hingga udhur yang ada pada dirinya hilang. Kata beliau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa hadha min yusri hadhihi syari'ah, ini merupakan bentuk kemudahan dari syariat, dari syariah. Wa raf'iha lil haraj 'anil nas, dan ini merupakan bentuk ditinggalkannya segala sesuatu yang bisa memberatkan manusia, sehingga manusia kemudian bisa memperoleh keringanan. Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwasannya agama kita, Islam, begitu rahmah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Kalimat mastata'tum menunjukkan bahwasannya setiap diri manusia memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda di dalam menunaikan kewajiban-kewajiban agamanya. Melihat perbedaan-perbedaan inilah, maka kita harus banyak berlapang dada. Seseorang mungkin belum mampu menunaikan satu kewajiban, tapi di sisi yang lain ada orang lain yang sudah mampu untuk menunaikan kewajiban. Maka orang yang sudah mampu menunaikan kewajiban, hendaklah berlapang dada kepada orang yang ada uzur, halangan untuk bisa menunaikan kewajiban tersebut. Karena sesungguhnya manusia diperintahkan di dalam syariat ini untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya tentu berdasarkan kemampuan yang ada pada dirinya. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan, "Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Dan apa yang aku larang kepada kalian, maka hendaklah kalian menjauhinya. Amma, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ammal manhiyu anhu fa innahu yustanabu kullu. Adapun terhadap masalah larangan, maka sesungguhnya semua manusia diperintahkan untuk meninggalkannya, menjauhinya. Perhatikanlah bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta kepada umatnya untuk menunaikan perintah-perintahnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta kepada umatnya untuk menunaikan perintah-perintahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menyertakan kalimat mastata'tum. Artinya apa? Tunaikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mastata'tum, semampu kalian. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan larangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan kalimat mastata'tum, semampu kalian meninggalkannya, tidak. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan fajtanibu, hendaklah kalian tinggalkan, jauhi. Kenapa demikian? Karena setiap manusia mampu untuk meninggalkannya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, li'anna tarka ashal minal fi'l. Karena sesungguhnya meninggalkan sesuatu yang dilarang itu lebih mudah dari mengerjakannya. Al-fi'lu ta'ti minhu mastata'. Al-fi'lu ta'ti minhu ma tastati'. Seseorang yang mengerjakan, ia memerlukan kemampuan, sehingga ia mengerjakan perintah sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Amma tarku fahada la ahada ya'jazu anhu. Adapun meninggalkan sebuah kemungkaran, meninggalkan sebuah kemaksiatan, maka untuk meninggalkan ini tidak ada seorang pun yang memiliki kelemahan. Tidak ada seorang pun yang kemudian, wah saya masih belum bisa. Tidak. Dia sebenarnya bisa. Li'anna tarka ashal, karena meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu lebih mudah. Walihada qala, karena itulah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku larang kepada kalian, hendaklah kalian jauhi, tinggalkan. Karena meninggalkan itu lebih mudah dibandingkan dengan harus mengerjakan perintah. Meninggalkan larangan itu lebih mudah dibanding harus mengerjakan perintah. Qala walam yaqul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan ijtanibu mastata'tum, jauhilah oleh kalian semampumu. Tidak. Tidak ada kalimat mastata'tum ketika seseorang diperintahkan untuk meninggalkan larangan-larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala bal qala fajtanibu, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fajtanibu, jauhilah oleh kalian, tinggalkan oleh kalian. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kullu wahidin yastati'u ayyatrukal manhi. Karena sesungguhnya setiap orang memiliki kemampuan untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang di dalam syariat. Allahumma illa fi halati darurah, kecuali memang dalam keadaan darurat, kecuali dalam keadaan sesuatu yang sifatnya darurat sekali. Idza turra ila al-manhi fa innahu yaf'aluhu min babir rukhsah. Kalaupun ia sampai harus terjatuh kepada larangan tersebut, maka karena babnya dalam masalah ini adalah darurat, maka itu adalah rukhsah, keringanan bagi dia. Seperti seseorang misalnya yang harus dalam keadaan sulit, tidak ada makanan, dia harus makan sesuatu yang diharamkan sebatas untuk mengatasi keadaan daruratnya. Kalau tidak makan dia mati. Kalau tidak makan misalnya bangkai, dia mati. Tidak ada makanan lain. Tidak ada daun-daunan, tidak ada, kondisinya darurat. Maka dalam kondisi seperti itu rukhsah, keringanan pada dia. Ini dalam hal masalah larangan. Sehingga dalam masalah hal larangan ini, kita tidak lantas bermudah-mudahan, tidak lantas kemudian mencari-cari hilah untuk kemudian melakukan larangan tersebut. Al-Hizbiyun, mereka ketika mendapatkan dana dana iftar misalnya, atau dana kurban misalnya. Disyaratkan bagi mereka yang mendapatkan dana kurban untuk kemudian memotret kurbannya. Difoto kambingnya sama pengurusnya. Nanti ditulis di belakangnya ada apa? Ada spanduknya. Kurban dari Ihya Uturab misalnya. Kambingnya difoto, selfie sama yang memotongnya. Ini bermudah-mudahan. Ini bermudah-mudahan. Sesuatu yang jelas larangannya. Sesuatu yang jelas larangannya, tetapi ia mengambil sesuatu untuk melakukan larangan itu. Karena apa? Ya, syaratnya harus mengirim foto, syaratnya harus begini. Memangnya kalau dia tidak berkurban terus dia mati? Sehingga larangan-larangan itu ia langgar. Nas'alullaha as-salamah wal-afiyah. Maka Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak kemudian menyebutkan fastanibu mastata'tum, tidak kemudian jauhi oleh kalian, tinggalkan oleh kalian semampu kalian, tidak. Dalam hal meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh syariat, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan fastanibu, tinggalkan oleh kalian, jauhi oleh kalian, karena itu adalah sesuatu yang dilarang. Dan sikap seorang muslim, sikap dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang, maka yang ada adalah ketaatan, menaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak lantas kemudian mencari-cari alasan, tidak lantas kemudian mencari-cari kesempatan, tidak lantas kemudian untuk mencuri-curi kesempatan dalam rangka untuk melakukan larangan. Bagi seorang muslim, bagi seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia berupaya apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia tunaikan, tentunya berdasar kemampuan yang ada pada dirinya. Dan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ia berusaha untuk menjauhi, meninggalkannya. Qala, kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan, fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim, maka sungguhnya binasanya orang-orang sebelum engkau, sebelum kalian, adalah karena mereka banyak bertanya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, thumma innahu hadzara min kathrati as'ilah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan min kathrati as'ilah, dari banyak bertanya, allati la yuhtaju ilaiha fi umuriddin, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang tidak diperlukan. Pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak diperlukan untuk diajukan, yaitu dalam masalah urusan-urusan agama. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memisalkan dengan apa yang telah terjadi pada umat-umat terdahulu. Karena mereka banyak bertanya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencari-cari kesempatan sehingga ia bisa melakukan sesuai dengan hawa nafsunya. Di Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berkaitan dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bagian terakhir daripada hadis ini, wakhtilafuhum ala anbiyaihim, binasanya orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka menyelisihi dari apa yang telah diajarkan oleh para nabi mereka. Sebab kehancuran umat yaitu karena menyelisihi apa-apa yang diperintahkan oleh rasul-rasul atau para nabi sebelum mereka. Dan hendaknya ini merupakan pelajaran bagi kita, pelajaran bagi kita untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kita berupaya untuk bisa melaksanakannya dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berupaya untuk melaksanakannya dan berusaha pula untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena umat-umat terdahulu mereka binasa, mereka hancur disebabkan mereka menyelisihi dari ketetapan apa yang disampaikan oleh para nabi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berada di atas jalan sunnah, di atas jalan al-Islam, di atas jalan al-Haq, dan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.